membangun masjid, membangun masjid yang harus mengikuti masjid Rasulullah. Tidak boleh dikurangi. Apa yang berbeda dengan yang Islam? Allahumma musta'in. Masalah yang ajaib ya akhwani fillah. Masalah yang ajaib. Waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur dengan hasir, tahu hasir? Tidur hasir, tahu hasir? Hah? Tikar dari kayu yang keras. Hasir yang banyak tahun, tidur dengan hasir. Faqa. Maksudnya tak ada cukup makanan, tak ada cukup. Hala. Waktu sahabat radhiyallahu ta'ala macam itu. Faham ya akhwan? Qala lahu wisada yatawassalu 'alayha. Kadang-kadang dia ada wisada yang dia tidur. Dan kadang-kadang tak wisada istri suami. Kadang-kadang wisada tangan dia wisada. Pantang wisada. Hal dia macam itu. Faham ya akhwan? Tak ada cukup untuk tidur, itu makan. Kadang-kadang ada sahabah yang ada kayu untuk apa? Tidur. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Satu kali ada perempuan masuk rumah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, lepas dia ni perempuan ini tengok. Dia cakap, Nabi SAW tidur dalam ni. Faqalat na'am, fadhabat ila baitiha wa akhadat farshan. Balik rumah, ambil farsh dia punya. Bawa ke Nabi SAW, faqal hada li Rasulillah. Nabi SAW balik, tengok. Ini siapa punya? Kata ya Rasulullah, perempuan tamu, ziarah kita, tengok kita tidur dalam apa, lepas dia bawa ni. Faqal alaihi wasallam tak mahu, balik. Faham ya akhwan? Sekarang, ini yang paling penting kepada hidup dia, yang tidur, dia tidur dalam macam lantai macam itu ya akhwan. Masjid dia macam mana? Masjid dia macam mana? Sekarang anda tengok hadis Ibn Umar, hadis Umar, hadis Ibn Abbas, masjid Nabi SAW dari mana? Masjid Nabi SAW dari kayu. Masjid Nabi SAW siling. Tak ada siling. Ini apa? Pohon. Apa? Pelepah dari pohon. Kalau hujan, basah. Semua main basah. Tak ada. Qala kana mimbarun Nabi SAW amudan min khashab. Mimbarun Nabi SAW dua apa? Amud. Dari kayu. Pohon. Lepas itu ada sikit konkrit dari tanah dan air setengah masjid sahaja. Faham ya kawan? Jelas tak jelas? Tak ada pintu. Pintu dia pohon juga dari kayu. Waktu Nabi SAW, waktu Abu Bakar macam itu. Hal dia macam itu, macam mana dia mungkin beli? Tahu mukit apa mukit? Mukit ini dari apa? Bukan dari macam itu. Ini mustahil. Karpet waktu dia untuk orang yang paling kaya, bukan sahabat radhiyallahu ta'ala. Hayat dia radhiyallahu ta'ala anhu wa alihi wasallam macam itu. Paling apa? Susah. Paling susah. Lepas waktu Umar radhiyallahu ta'ala anhu jihad, baru buka khair datang ke Madinah. Masjid lagi luas, besar. Ini sama tukar, baru konkrit, ini tutup. Waktu Umar, lepas waktu Uthman, lagi luas, lagi cantik, lagi tutup, lagi. Banyak orang dia jaga, ini bid'ah. Waktu Uthman. satu sebab untuk orang khawarij an bunuh Uthman dari dia cakap antum kenapa, dia cakap 1, 2, 3 nombor 3, nombor 4 sebab dia apa, tukar masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk masjid musrifin, macam masjid orang kaya gitu. Tabdhir baitul mal muslim. Udzur dia. Uthman radhiyallahu ta'ala berjawab dia, qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul man bana baitan lillahi ta'ala walau kama fihsi qata bana lahu Allah lahu baitan mithluhu fil jannah. Jadi ana saya dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bangunan rumah kepada Allah ta'ala atau rumah sikit tak cantik tapi kepada Allah ta'ala, Allah jalla ala bangunan rumah untuk dia mana syurga dari syurga. Ijtihad Uthman radhiyallahu ta'ala. Sekarang masalah ini ajib. Bisa kita beli karpet untuk masjid kita kalau sunnah masjid kita dari tanah. Ya khid taqillah. Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam dari tanah sebab dia kampungan dia macam itu. Wala yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini akhi bukan masalah. Ini pahaman yang paling jauh ikhwani fillah. Saya nak bagi kamu nasihat. Jangan belajaran dari orang pahaman agama macam itu, jangan. Wallahi jangan ya Allah. Jangan. Ini bukan agama yang Allah jalan hantar Nabi ini. Bukan. Mufum ya ikhwani fillah, enggak? Faham tak faham? Bukan kita tak mau lantai, tak mau karpet, tak mau ini. Kita mau tanah macam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya amalul muslimin, muslimin buatan dari waktu Umar sampai sekarang salah. Fahaman dia semua salah. Fahaman kamu yang betul lepas 1500 tahun, sekarang fahaman kamu betul. Allahumma sallallahu alaihi wasallam. Masjid Nabi SAW tanah sebab ini kemampuan dia. Kalau kemampuan kamu macam itu, tabas salah dalam masjid apa? Tanah. Tapi orang masuk, dia bagi kamu khair. Ya akhi, saya mau apa? Tukar ini, buat lantai, buat khair, insyaAllah untuk muslimin, tak ada apa-apa. Anda cakap, tak mau, saya mau macam masjid Nabi SAW. Ini fahaman ya akhi salah, ini bukan fahaman agama. Anda fikiran ini ibadah. Nabi SAW buat masjid dia, masjid tanah. Sebab ibadah kepada Allah Ta'ala, masjid yang tanah lebih baik dan lebih pahala dan masjid yang ada lantai. Ini ada masalah macam itu, sebab dia cakap macam itu. Ini fahaman betul dalam agama. Ini jahil. Fahaman jahil ya akhwan, jahil. Jahil anta tak ada perbezaan, tak ada temiz antara buatan-buatan dari Nabi SAW buatan ini kepada Allah Ta'ala ibadah, dan buatan-buatan dengan kampungan dia bukan ibadah. Sebab dia kampungan dia, maisha dia macam itu. Rumah Nabi SAW dari tanah, tempat tidur Nabi SAW dari tanah dan kayu alaihi salatu wassalam. Faham ya khuan billah? Anta faham masalah? Bukan masalah. Subhanallah. Laisa hadha ya khuan billah fahmun sawab ad-diyana. Bukan. Ini bukan fahaman yang betul untuk agama. Faham ya khuan? Jelas tak jelas? Naam. Barakallahu fiik. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam inna Allah yuhibbu an yara athara 'abdihi athara ni'matihi 'ala 'abdihi. Allah jalla suka tengok nikmat yang Allah bagi kamu dalam kamu. Mana efek nikmat yang Allah bagi kamu. Maka dalam la. Naam. Ila ghairi dhalika ya akhwan min al-adillah ash-shahid ya akhwan fi hadha fahm saqim. Ini fahaman yang salah, dan fahaman agama macam itu paling bahaya, paling bahaya. Wa man shadda Allah alayhi. Qala inna hadha ad-din ghalid fa awghil fihi bi rifq. Siapa yang bagi ekstrim Allah Jalla wa'ala, siapa yang ulu Allah Jalla wa'ala tutup pintu khair depan dia. Mufum ya akhwan. Qala Sufyan al-Thawri rahimahullah ta'ala, semalam saya baca hawaran athar ini dari Sufyan. Qala Sufyan rahimahullah ta'ala at-tajdidu kullu nasi yuhsinuhu. Qala tajdid ulu mudah, setiap orang mungkin buat ulu paling mudah. Tapi ini bukan fiqh an faham agama. Al-fiqhu fi taysir linnas min asy-syari'ah. Fiqh anta bagi orang apa? Yusr, anta yusr mudah. Kemudahan untuk manusia dari agama. Ini fiqh. Tajdid, setiap orang mungkin buat tajdid. Betul tak? Pahala tajdid, kullu nas yuhsinun. Tajdid, ghulu, setiap orang mungkin buat ghulu. Innamal fiqh fi mana? Fi taysir wal yusr min nas min syariah. Hadha al-fiqh. Mufhum ya akhwani fil amna. Khulasa. Kita mau tengok and focus buatan-buatan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apa? Ada buatan-buatan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab hidup dia macam itu. Bukan sebab apa? Ibadah. Anta mungkin jaga tanah lebih bagus. Antana masjid dari tanah ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ada orang yang bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam karpet, bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam lantai, lepas itu dia jaga apa? Kita tak mau. Tak mau dalam masjid. Tak mau dalam masjid. Kita mau tanah lagi ikhlas lagi wara. Sekarang kita cakap betul, Umar salah, Uthman salah, semua muslimin salah, anta betul. Faham tak ya kawan? Faham, faham maksud? Faham maksud? Kalau macam itu, ada ajib ya kawan, ajib. Wahadi fitnah, fitnah lil muslimin. Huna da'wah, huna fitnah, anta da'i ila Allah Ta'ala. Muslimun semua dalam tempat kamu. Ambil rukhsah, bil kemudahan. Anta semua masjid dia dari lantai, dari karpet, dari dan. Anta dari dia jawab bid'ah, tak mau. Ini lagi sunnah, ini lagi bagus. Lepas tu anta jawab ikhwan hikmah, hikmah dan da'wah dan aran. Ini bukan hikmah, anta sudah pecah. Sudah pecah. Siapa mau ikut kamu? Ini sebab da'wah dan aran macam itu anta tengok. Paling peran. Tak ada efek. Tak ada efek. Kalau buatan-buatan kamu tak kemudahan jalan untuk manusia, macam mana dia mau ikut kamu? Cakap-cakap-cakap ini mudah. Kita mau tengok kemudahan ini dalam hikmah ini dalam buatan kamu, ya akhi. Buatan kamu. Mufum ya akhwan? Jelas tak jelas? Hakada inghilaq al-fikr, inghilaq. Kita sampai kepala kamu paling sampai dalam masalah yang apa? Yang luas. Ini masalah. Khusus orang yang cakap ini hak, ini manhaj, ini din, ini kata. Ya, no, manhaj kamu masalah. Manhaj kamu masalah. Nah, jelas ya akhwani fillah? Wadih. Nah, barakallahu fiik. Afwan ya akhi, sekarang, sekarang ya akhwani fillah, sekarang lagi benar kalau kita cakap kalau mau buat masjid syarab. Buat masjid dengan lantai. Sebab semua muslim ikut buatan macam itu. Antak ada khilaf antara ulama. Ini ya juz. Tak ada khilaf. Siapa yang jaga haram? Semua jaga ya juz. Betul tak? Dan sekarang semua muslim macam itu. Kalau anta buat lain, maksudnya anta buka fitnah untuk kita. Jangan. Syarat. Kalau mau buat masjid untuk kita, buat masjid macam semua semua muslimin. Jangan beda, jangan beda. Fitnah untuk kita. Fitnah untuk kamu dan fitnah untuk kita. Tak mau ya, tak mau. Mufum ya kawan? Naam, sallallahu alaihi wasallam. Fadal ya akhi. Saya punya pandangan bahwasanya dalam masjid kita tidak ada apa-apa. Orang baca. Jadi apa? Tak tahu, maksudnya dia buat, dia cakap apa? Kalau salah fardu, dia tidak terpanggil. Maksudnya yang disampaikan. Yani kalau salah fardu, atas tanah. Salah naflu? Maksudnya kalau salah fardu, salah atas tanah. Tanah, yani kenapa dia cakap fardu? Kenapa? Dari dia apa? Apa? Tak faham ya kawan dari dia, tak faham. Tempat saya tak faham maksudnya apa. Maksudnya dia berpendapat, yeah, kalau sholat wajib sama fardu, yeah, itu harus dia pertama. Dalilnya karena Rasulullah kalau mau sholat fardu turun dari kendaraan, kalau sholat sunnah boleh dari kendaraan. Itu dia pegang, makanya dia menetapkan bahwa sholat fardu itu harus dia pertama. Tapi tanah, kalau antum maksud tanah, Tanah maksudnya apa-apa tanah ini, tanah ini, tanah ini, tanah mungkin. Tapi maksudnya tanah bukan atas lantai. Kalau tanah maksudnya bukan atas lantai, beras atas karpet, wajib atas tanah, fahaman dia khilaf semua ulama muslim. Contoh, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat atas khimar tak? Khimar. Ini khimar. Qalat Ummu Salamah wa Aisha, kana lin Nabi sallallahu alaihi wasallam khimar yusalli alaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada khimar. Khimar ini macam sajadah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sajadah, salat atas sajadah tak? Salat atas sajadah tak? Dalam bahasa ini atas tanah. Atas sajadah dan atas tanah. Faham tak faham? Jelas tak jelas? Lagi, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat atas imbijaniyah. Imbijaniyah bukan khimar. Khimar yang ringan macam itu. Imbijaniyah lagi depan. Salat atas apa? Imbijaniyah juga. Ini atas tanah juga. Ini sebab Imam Malik rahimahullah ta'ala cakap, kalau ada fatayamam sa'idan tayyiba, kalau anda buat tayamum, dia buat tayamum dengan tanah. Imam Malik rahimahullah ta'ala, anda bisa buat tayamum dengan ini. Dengan semua atas. Dia cakap, sebab apa-apa yang atas tanah dalam bahasa kita, kalau atas tanah maksudnya apa? Tanah juga. Ini sebab Nabi SAW salat dalam rumah dia tak? Salat dalam rumah dia. Faham dia akhi? Fardu dan naflu. Ini bukan naflu sahaja. Fardu dan naflu. Kalau dia cakap ini dalam naflu, bukan. Fardu dan naflu juga. Dua sahih. Mahfum ya akhwan? Jelas tak jelas? Takkan ya akhwan, ini ajib. Saya cakap dengan ikhwan macam itu setiap kali ya akhwan. Mustahil. Anta bagi kita pendapat yang baru, muslimun sudah 1500 tahun dalam pendapat ini, anta lepas 1500 tahun anta baru tahu al-haq. Semua orang ini salah. Tak bisa ya akhwan. Tak mungkin. Mahfum ya akhwan? Subhanallah, saya ingat masalah dari Syekh Al-Islam Taimiyah rahimahullah. Ini masalah untuk orang yang menggaji Al-Quran atau ilmu dengan duit. Amika syarat. So, dia tanya Syekh Al-Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala. Dia cakap ada satu orang dalam tempat dia, orang yang tanya. Ya, ada satu orang yang menggaji Al-Quran sana, tapi dia cakap, kalau saya menggaji kamu, antum wajib bayaran kepada saya. Kalau antum tak bayar, haram untuk saya mengejar kamu. Dia cakap macam itu. Faham? So dia tanya Syekh Islam ini soalan. Macam mana dia cakap haram untuk dia mengejar dia kalau dia tak bayar. Haram dia cakap. Syekh Islam tanya Rahman cakap, yang perbedaan pendapat antara ulama, hukum apa untuk ambil duit untuk bayar. Tapi ijma'ul muslimin menggaji kitab Allah wa sunnah Rasulullah SAW dengan tak ada kepada Allah Ta'ala, gratis kepada Allah Ta'ala, ini baik. So kalau ada orang yang cakap ini haram dan melawan dengan semua muslimin, tanya dia untuk buat taubah. Kalau dia tak buat taubah, meninggal dia, bunuh dia. Qala yusatir 3 ayam, bagi dia taubah 3 ayam. Kalau dia tak bagi taubah apa? Pun had qala yusatir 3 ayam fa illa wa illa dhuribat 'unuq. Anta faham ya akhwan, yani ya akhi, paling berat anta buat pendapat yang tak ada orang dari salaf atau amalul muslimin, buatan muslimin semua dari waktu Nabi SAW sampai sekarang lain, dan anta buatan kamu lain lepas 1500 tahun. Mungkin anta sahih. Orang yang fikir macam itu ada masalah dalam kepala dia. Ada masalah dalam kepala dia. Mufham ya akhwan? Mustahil. Jelas tak ya akhwan kita? Jelas tak? Nah, barakallah. Hakadha yani batil yani. Allahumma musta'an. Sallallahu alaihi wa sallam. Hadhihi mushkila ya akhwan, mushkila kabira. مسألة بسر orang yang tak belajaran, yang dia belajaran ilmu sebelum belajaran adab, sebelum belajar adabul ilm, akhlaqul ilm, tawadhu'ul ilm. Sebelum dia belajar adab dan akhlak dan macam mana fahaman agama, terus masuk dalam ilmu dan fahaman agama. So, ini masalah. Masalah besar. Faham ya akhwan? Qala Malik rahimahullah ta'ala, kunna la nufti hatta nakhtalifa 'ala ar-rajuli 30 sana. Sebelum kita buat fatwa mengajar orang, kita belajar dengan ulama 30 tahun baru keluar untuk muslimin. Belajaran apa? Bukan ilmu sahaja. Tak perlu 30 tahun. Akhlak, cakap macam mana? Akhlak macam mana? Buat macam mana? Dengan ilmu. Ini semua, semua, semua. Manhaj, ini maksudnya apa? Manhaj, ya akhi, manhaj. Jelas tak jelas ya akhi? هذا عجيب يعني عجيب